بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab fikih Turul Bahiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang permasalahan al-iddah. Qala rahmatullahi taala alaih, wal amatu qal hurrah, bahwa al-amah qal hurrah, iddahnya budak itu sama dengan iddahnya orang yang merdeka semuanya. Wa qala wa 'ala al-mu'taddah lil wafa tarku tazayyun wal mukf fil bait alladhi kanat fihi inda mauti zawjiha aw bulughi khabarihi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan tentang al-ihdad. Al-ihdad yaitu khusus bimukuthil mar'ah bimauti zawjiha. Khusus yaitu berkabungnya seorang perempuan dikarenakan kematian suaminya. Walihdad ma'khud min al-had wa hiya al-man'. Al-ihdad ma'khud min al-had wa hiya al-man'. Ini larangan dengan berzina, dengan memakai perhiasan-perhiasan. Ini makna dari al-iddah. Walihdad yuqal haddun au muhiddun. Haddun au muhiddun. Ini perempuan meninggalkan wewangi-wangian dan juga hiasan-hiasan pada dirinya. Nah, wal-ihdad huwa wajib, bahwa ihdad hukumnya adalah wajib dengan dalil Al-Quran wa sunnah. Al-ihdad huwa wajibun dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Qul firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ تَوْفَنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Ummu Habibah. Hadis Ummu Habibah yang menunjukkan tentang afwan Ummu Atiyah. Hadis Ummu Atiyah Ummu Atiyah dan juga Ummu Habibah. Ummu Habibah ada, Ummu Atiyah juga sama. Ummu Habibah, Ummu Atiyah. Hadis Ummu Habibah, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda 'ala al-mayyit fawqa thalathi layalin illa 'ala zawj 14 wa 10. Dan hadis Ummu Atiyah, la tuhiddu imra'atun ala mayit fauqa thalathin illa ala zawj 14 wa 10. Hadis Nabi SAW mengatakan bahwa tidak boleh seorang perempuan itu berkabung terhadap mayit lebih dari tiga hari illa ala zauj, kecuali terhadap suaminya 4 bulan 10 hari. Ini dalil menunjukkan bahwa kewajiban tentang al-ihdad, kewajiban tentang ihdad, bahwa hukumu wajib. Dan Nabi SAW menyebutkan, la tuhiddu imra'atun 'ala mayyit, tidak boleh seorang perempuan itu berkabung atas mayit lebih dari 3 hari kecuali seorang istri yang meninggal suaminya. La tuhiddu imra'atun, imra' di sini umum. Imra' di sini umum. Naam. Naqirah fi siyaq an-nafi aw an-nahi fa huwa tufid al-umum, yani semua perempuan yang kecil atau yang besar atau madkhul biha, yang sudah dukhul suaminya, aw ghair madkhul biha, yang jelas umum. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuhiddu imra'atun la tuhiddu imra'atun 'ala mayyit fawqa 30. Yani imra'atun di sini umum. Nah, baik yang haid ataupun yang tidak haid, kecil ataupun sudah besar, maka wajib baginya untuk ihdad 4 bulan 10 hari. La tuhiddu imra'atun 'ala mayyit fawqa 30. Nah, so perempuan tidak boleh berkabung ala mayit lebih dari 4 hari kecuali tadi yang meninggal suaminya. La tuhiddu imra'atun. Tayib. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa 'ala al-mu'taddah lil wafah tarku tazayyun. Dan mereka istri-istri yang ditinggal mati suaminya, tarku tazayyun, mereka untuk senantiasa meninggalkan at-tazayyun, berhias diri. Hal ini sebagaimana larangan dalam hadis Ummu Atiyah, hadis Ummi Salamah, hadis Ummu Atiyah yang tadi kita sebutkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la tuhiddu imra'atun 'ala mayyitin fawqa 3 illa 'ala zawjin 14 wa 10 wa la talbas thawban masbughan illa thawba asmin. Tidak boleh seorang perempuan memakai baju yang di sana yang dianggap baju berhias, baju yang mencolok, yang biasa dipakai perempuan untuk ya tadi berhias dengan warna yang mencolok. Ini siap zina yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala talbas thawban masbughan illa thawb asbin, kecuali thawb asbin yaitu baju yang di sana ada warna tapi bukan min qasdi tajammul, berhias. Karena yang namanya pakaian kadang warna ya bermacam-macam. Kayak daster biasa, itu pakaian biasa walaupun di sana ada warnanya, itu bukan pakaian untuk pakaian yang litajammul. Berbeda dengan pakaian tajammul. Ada warna-warninya, terlihat lebih mencolok. Nah, terlihat lebih mencolok dari pakaian biasa. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian berhias yang lain yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Mu'atiyah, wa la talbasu thawban masbughan ila thawbi asbin wa la taktahil, jangan memakai celak. memakai celak bagi wanita yang sedang melakukan ihdad 4 bulan 10 hari itu dilarang memakai celak. Lima ada karena celak termasuk dari berhias untuk mempercantik wajahnya dengan memakai celak. Nah, dan hal ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kuhul termasuk dari az-zina, termasuk dari hiasan. Nah, kemudian perempuan yang ditinggal mati suaminya, dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala talmasu tiban, jangan memakai wewangian. Walaupun di rumahnya tidak boleh memuangi, memakai wewangian. Illa idza tahurat nubdatan min qistin au adfarin. Kecuali dia dalam keadaan haid, dia memakai minyak wangi sedikit, karena perempuan yang keluar haid akan menimbulkan apa, keluar bau yang tidak sedap di sekitar kemaluannya, maka diperbolehkan untuk memakai wangian min qustin au adfarin. Ini sejenis wangian. Nah, dan di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tahtadib, yakni rambutnya jangan memakai hina, yakni memakai pacar. Dalam riwayat yang lain wala tamtashit. Tamtashit di sini bersisir. Bersisir di sini, bersisir dalam rangka berhias diri. Nah, sedangkan kalau rambut ini bersisir sehabis mandi dan sebagainya, jais. Sedangkan bersisir yang mimbab al-tajammul pada mayus. Nah, rambutnya dikepang atau intinya dibuat-buat hiasan agar terlihat indah, fahada mayajus. Mayajus bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan tentang tidak boleh seseorang perempuan dengan memakai tadi yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz bin Utsaimin rahimahullahi taala alaih, beliau mengatakan wala haraj, diperbolehkan orang yang wanita yang melakukan ihdad untuk memakai sampo atau sabun yang biasa dipakai. Nah, fahada jais. Bahkan dikatakan oleh Syekh bin Baz Utsaimin bahwa sabun itu atau sampo bukan wewangian, tapi ya bau-bau biasa. Dan juga perempuan yang sedang ihdad jangan memakai perhiasan. Perhiasan karena itu mempercantik dirinya. Yakni memakai kalung, memakai gelang dan sebagainya. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ummi Salamah, Nabi Daud. Ini termasuk dari zina, perhiasan. Walaupun dari emas, perak ataupun yang biasa, dari kuningan biasa. Jumhur melarang hal seperti ini. Nah, dan Syekh Al-Sahul Fauzan fidhahullah ta'ala bahwa hikmah dari perempuan ihdad di sini untuk menghormati suaminya yang meninggal, karena dia ketika suaminya meninggal tidak berhias diri yang bisa mengundang syahwat ketika ada orang-orang yang melihatnya dengan berhias diri. Dengan ini dia memakai pakaian yang biasa, dia memakai wangi-wangian. Nah, dan juga perempuan yang melakukan ihdad, dia berdiam diri di rumahnya. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wal mukf fil bait alladhi kanat fihi inda maut zawjiha. Dan al mukf, dia berdiam diri di rumah yang di mana ketika ada suaminya tadi. Nah, terkecuali kalau di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi, sepi, sendiri, ditakutkan ada maling, rampok dan sebagainya, maka boleh dia untuk berpindah apabila terdapatnya madarat. Kalau tidak, kalau ditempatkan madarat, asan dia boleh baginya untuk berpindah. Akan tapi la asal dia berdiam diri di rumah yang di mana dia tinggal dengan suaminya. Tinggal dengan suaminya. Baik. وعلى المعتد للوفاة ترك تزين والمكث في البيت الذي كان فيه عند موت زوجها أبلغ خبره. أبلغ خبره yaitu atau dia mendapatkan kabar tentang kematian. Nah, ketika dia mendapatkan kabar kematian, langsung ketika itu dia melakukan ihdad 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, melakukan ihdad 4 bulan 10 hari. Dan bilangan di sini adalah bilangan Arabiyah. 4 bulan 10 hari, bulan dari bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Nah, maka tapi bulan Hijriyah. Baik. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang permasalahan iddah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang istibra al-amah, budak. Kemudian setelah istibra, nafkah. Setelah nafkah, susuan, ar-ridha, hadanah, yakni asuhan ketika mempunyai anak, hak asuhnya kepada ibu atau kepada bapak. Setelah itu selesai pembahasan dari kitab An-Nikah, selanjutnya kitabul Al-Buyu. Tayyib. Naktafi ila wa subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.